sini malam terasa begitu hening. Banyak yang ingin aku katakan di antara menyayangi dirimu. Tak sanggup kulihat kau sendiri, tak ingin ku dengar kau bersedih, apalagi kehilangan dirimu. Ku ingin mencintaimu selalu. Andainya dirimu tak pernah ada.